Hakim. Kita lanjutkan. Farrusul alaihimussalam, maka para rasul alaihimussalam buah itu diutus di tasriril awal untuk menetapkan yang pertama. Apa yang pertama? Tauhid ar-rububiyah, al-qismul awal ya, tauhid rububiyah. Wa du'ail musyrikin ila tsani, dan mengajak kaum musyrikin ila tsani, kepada yang kedua. Yang kedua apa itu? Tauhid al-uluhiyah. Mislu, seperti qawlihi, seperti perkataan mereka yang para rasul, fi khitabil musyrikin, ketika mengajak bicara kaum musyrikin. Para rasul mengatakan afillahi syakkun, apakah terhadap Allah ada keraguan pada kalian? Pertanyaan, ya Allah, apa sebagai asyakun, sebagai apa? Billah sebagai apa? Kalau syakun itu mutabak mu'akhar, billah itu khabar muqaddam. Siapa? Belum tentu akan salah kan? Karena masa itu tidak salah. Ini ya Rabbah, sekarang beda. Kenapa? Nah, tadi yang mau masih sama sama dari syakun mutada makhluk bila jamajrul muta'alik di khabar yang manzik kainun sakara kainun amus sakitu apa? Ya seperti itu benar, cuma permasalahannya apakah wajib dia di akhir kali mengatakan ini ataukah mustahil? Wajib mustahil maksudnya kalau yang itu tanya masuk ke berarti mustahil wajib tak wajib apa maksudnya? Karena sakun itu nakiro kan, nakiro dan khabarnya jadi majrur di situ. Dia menjawabnya ada istifham. Ya, ya karena dia nakiro. Khabar di sini wajib di akhir kan, karena dia nakir. Itu awal alasan. Yang kedua, jadi majrur itu termasuk memang adat yang memang harus di alat atau adat yang harus dimukadam kan? Mana ada istifham itu ditaruh di terakhir, karena dia selalu di awal. Itu jawabannya. Hal min khaliqin ghairullah, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Ini sikap kaum terhadap kaum musyrikin ya, dari kalangan para nabi dan para rasul, ngajak mereka berpikir. Ini semua adalah istifham ingkari atau takriri? Takriri, karena pasti jawabannya iya ya. Ingkari mereka pasti akan mereka menjawab iya. Tapi sendiri kan, karena rububiyah kan Ustaz. Ah, rububiyah. Yang itu ala qaulid ya. Nah. Istifham takrir. Hal min qaulid ghairuhu. Min sunni. Sila tahu Zaidah. Sebenarnya kalau dalam ilmu nahwu disebut yang zaidah sih. Cuma kalau dalam Al-Quran kurang tepat menyebutnya sebagai zaidah. Tapi silah. Wa nahyihim an syirkil ibadah. Dan melarang mereka dari syirik ibadah. Yaitu para nabi, para rasul, semuanya melarang kaumnya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidza dikatakan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Afillahi syakun fatiris samawati wal ardh yad'ukum liyaghfir lakum min dzunubikum. Afillahi syakun, apakah pada Allah SWT ada keraguan bagi kalian? Fatiris samawati wal ardh, dia Allah SWT yang mencipta langit dan bumi. Yad'ukum liyaghfir lakum min dzunubikum. Allah SWT mengajak kalian, menyeru kalian agar Allah SWT mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah SWT? Ya rizukukum minas sama'i wal ardh la ilaha illahu. Ya. Ya Allah SWT yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan melainkan dia. Wa nahyihum an syirkil ibadah, dan melarang mereka dari syirik ubudiyah. Wa lidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hanya Allah kawajitan ibu tahu. Yang isi dakwah para nabi, para rasul tadi adalah wa'budullah wajitan ibu tahu, agar kalian menyembah Allah dan meninggalkan ta'ud. Apa itu ta'ud? Kurang enggak? Itu salah satu yang terdudukan usul tawari man ombi dan menulis lagi pengorong deh. Kalau kita mesti tahu masih ya. Masih haddahu min ma'budi atau matbu'in atau mutok, segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batasnya. baik yang disembah atau ditaati atau diikuti atau ditaati. Wa ru'usuhu khamsah. Pengkolnya ada lima. Di antaranya kullu ma'budin min dunillahi fawa radin. Di antaranya apa? Iblis dan yang lainnya. Ai qailina li umamihi. Mereka para nabi menyatakan kepada umat-umatnya tadi, ya'budullah, agar kalian hendaknya menyembah Allah. Fa'afada liqawlihi. Maka memberikan faedah dengan pernyataan fi kulli ummatin, maka Allah SWT memberikan faedah pada pernyataan fi kulli ummatin, pada setiap umat. Anna jami'al umami, bahwasannya setiap umat, lam tursal ilaihim, tidak diutus kepada mereka ar-rusul, para rasul, wa tuba'atu, dikirim, tidak dikirim atau tidak diutus para rasul kepada mereka illa, melainkan li talabi tauhidil ibadah, melainkan tujuan untuk menuntut tauhid ibadah, menuntut uluhiyah dari hamba-hamba Allah kepada Allah SWT. Dari ta'rif, bukan untuk mengenalkan bi annallaha wal khaliqul lil alam, bahwasanya Allah pencipta alam semesta, wa annahu rabbus samawati wal ard, dan bahwasanya Allah adalah Rabb-nya langit dan bumi. Fa innahum mukirruna bihadza, dikarenakan mereka umat-umat ini tadi mengikrarkan hal tersebut. Walihaz, oleh sebab ini, ini faedahnya, lam taridil ayat fihi fil ghalib illa bi sighati istifhami takrir. Kata Asy-Syaukani, oleh sebab ini tidak datang ayat fihi pada tauhid tersebut ada kebanyakan ayat maksudnya illa bi sirati istifham takrir, melainkan dengan sirat, dengan bentuk istifham takrir nahu atau nahwa. Hal min khaliqin ghairullah, afama yakhluqu kaman la yakhluq, apakah ada pencipta selain Allah? Afama yakhluqu kaman la yakhluq, di sini disebutkan kata Imam As-Sam'ani, walihada dalam taridil ayatu fihi fil ghalib illa bi sirati istifhami takrir nahu hal min khaliqin ghairullah afama yakhluqu kaman la yakhluq. Oleh karena ini tidak datang ayat-ayat padanya pada tauhid tersebut secara keseringannya, dominannya, melainkan di sifat istifham takrir, melainkan dengan sifat istifham takriri. Nahu hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, apakah zat yang mencipta seperti orang yang tidak bisa mencipta? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah ada keraguan bagi kalian terhadap Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi? Awairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard, apakah kepada selain Allah aku menjadikan wali, pelindung, penolong bagiku? Dia adalah zat yang menciptakan langit, langit dan bumi. Fa'aruni madza khalaqu minal ard, hadza khalqul Allah, ini adalah makhluk Allah, penciptaan Allah. Faruni madza khalaqal ladzina min dun, maka perlihatkanlah kepadaku oleh kalian madza khalaqalladzina min duni, apa yang diciptakan oleh orang-orang yang selain Allah SWT. Para nabi menyatakan ini adalah makhluk Allah SWT. Sekarang tugas kalian perlihatkan kepadaku apa yang mereka ciptakan dari selain Allah SWT. Taruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat, perlihatkan kepada madza khalaqu minal ard, apa yang mereka ciptakan di muka bumi ini. Am lahum syirkun, apakah bagi mereka ada sekutu fis samawat, di langit dan di bumi. Istifhamu takririn lahum li'annahum bihi mukirun, itu semua adalah istifham takrir untuk mereka dikarenakan mereka mukirun, mereka menetapkan ini mereka rububiyah ya. Kenapa disebut istifham takrir? Dikarenakan mereka mukirun di tauhid rububiyah. Wa bi hadza, dan dengan dasar inilah ta'rif, engkau akan tahu anna musyrikin, bahwasanya kaum musyrikin lam yattakhidhu al-asnam wal awthan, bahwasanya kaum musyrikin tidak menjadikan asnam wal awthan, walam ya'baduha, mereka tidak menjadikan berhala dan patung-patung itu tadi sebagai sesembahan, dan tidak juga menyembahnya. Mereka itu tidak ada yang menyembah patung. Mereka tahu patung segala macam tadi bukan sesembahan. Mereka itu kan menjadikan perantara, dan mereka menganggap itu bukan sesembahan. Makanya suratnya mereka, mana anak Abu Dhabi? Kita tidak menyembah mereka. Itulah malaikat tujuan cuma sebagai perantara. Cuma tindakan mereka menjadikan perantara ini itu sebenarnya sebagai bentuk ibadah. Namun pengklaiman mereka, mereka tidak mengatakan kalau kami menyembah berhala. Mereka menganggap yang disembah adalah Allah SWT. Tapi caranya tadi, mereka menganggap tindakan mereka itu bukan bagian dari ibadah. Makanya kata Imam As-Sanani, wa bihadza ta'rif anna al-musyriki lam yattakhidhu al-asnama wal-awthan, dengan dasar ini engkau akan mengetahui bahwasanya kaum musyrikin tidak menjadikan berhala, patung dan berhala tadi, walam ya'baduha, dan juga tidak menyembahnya. Walam yattakhidhu al-masih wa ummahu, mereka tidak menjadikan Isa dan ibunya. Walam yattakhidhu al-malaika syuraka alillah, mereka juga tidak menjadikan malaikat sebagai sekutu-sekutu bagi Allah SWT. Li'ajli annahum asyrakuhum fi khalqis samawati wal ard, dengan alasan bahwasanya mereka menyekutukan berhala-berhala atau malaikat yang tadi sebagai sekutu mereka di dalam mencipta langit dan bumi. Wa fi khalqi anfusihim, di dalam menciptakan diri mereka. Jadi tidak ada kaum musyrikin itu menjadikan berhala, patung dan segala sesuatu sembahan selain Allah SWT ini tadi, mereka tidak jadikan sebagai sekutu di dalam menciptakan diri mereka dalam masalah rububiyah. Bahkan dalam masalah uluhiyah pun mereka tetap mengklaim, walaupun secara kenyataan mereka terjatuh pada syirik uluhiyah, namun secara pernyataan mereka tidak mau dikatakan musyrik. Kenapa? Bal ittakhadhuhum fi annahum yuqarribunahum ila Allah Zulfa. Bahkan yang mereka yakini berhala-berhala ini tadi cuma sekedar yuqarribunahum ila Allah Zulfa, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, kama qaluhu, sebagaimana pernyataan mereka sendiri. Di sini ada faedah dari Syekh Abdul Muhsin As-Sanam, kata beliau, maka nama hutan ala suratin, berhala itu maka nama hutan itu sanam, sesuatu yang difahat, difahat patung itu namanya sanam. Walwatan, ada penuatan, maka nama mauduan ala ghairi dzalik, yang dibuat tidak dengan bentuk patung. Misalkan apa? Kuburan, pohon. Wakil sama sonamu wasanan, dan terkadang sonam disebut wasan. Patung itu disebut dengan wasan. Dalilnya. Di mana syarif dalam Al-Quran lafaz patung disebut wasan? Tadi kan sonam yang dipahat, yang tidak dipahat yang disembah dari selain Allah, kalau dia tidak dipahat itu disebut dengan wasan. Seperti hadis Rasul menyatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yuqbar. Ya Allah, jangan jadikan kubur kan wasan. Kuburan kan bukan patung. Di ayat mana kira-kira? Di sini kan disebutkan waqad yusamma as-sanamu watanan, terkadang sonam berhala itu disebut dengan watan. Di ayat mana kira-kira dalam Al-Qur'an? Ucapan Nabi wa Ibrahim, di mana Ibrahim mengatakan? Kama qaluhu fahumukiruna billahi finafsi kalimati kufrihi. Mereka fahumukirun, mereka menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala finafsi kalimati kufrihi, pada kalimat-kalimat kekufuran mereka itu sendiri. Maknanya pada kalimat-kalimat kekufuran mereka tadi, mereka tetap menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan apa? Ma'ana abuduhum illa liqarribuna illallahi zulfan. Berarti kan mereka menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan? Adanya Allah subhanahu wa ta'ala, adanya rububiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mereka kufur dengan mengatakan ma'ana abuduhum illa liqarribuna illallahi zulfan. Pada lafaz ma'ana abuduhum illa liqarribuna illa yuqarribuna ila Allah zulfan, itu kekufuran. Tapi pada kondisi seperti itu mereka tetap menetapkan Allah SWT sebagai rububiyah. Wa annahum syufa'a'u 'inda Allah. Dan bahwasanya sesembahan-sesembahan ini tadi adalah pemberi syafaat mereka di sisi Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'inda Allah. Mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kaum musyrikin menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah sesuatu yang mala yadurruhum, tidak bisa memberikan mudarat, wala yanfa'uhum, tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'una 'indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan ya Muhammad, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Emangnya Allah SWT tidak tahu apa yang terjadi di alam semesta ini tadi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah SWT dari apa yang mereka sebutkan. Berarti tindakan mereka menyatakan haula syufa'una indallah merupakan sekufuran kesyirikan. Jelas ya keterangan dari Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala, bahwasanya kaum musyriki tidak menjadikan berhala, tidak menjadikan malaikat, tidak menjadikan Isa dan ibunya syuraka lillah, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Kenapa? Ya, dikarenakan mereka menetapkan, ya, mereka meyakini yang menciptakan alam semesta dan diri mereka adalah Allah SWT. Maksudnya tidak melakukan kesyirikan mereka itu dalam masalah rububiyah. Makanya kata beliau, li'ajli annahum asyruku fi khalqis samawati wal ardh, dengan alasan bahwasanya mereka telah menyekutukan sekutu-sekutu tadi untuk Allah SWT dalam mencipta langit dan bumi, atau menciptakan diri mereka sendiri. Kalau dalam hal ini tadi itu tidak ada pada kaum syirik. Yang ada dari mana? Yang ada mereka menyekutukan Allah SWT dalam peribadatan. Itu pun mereka masih geles bahwasanya kami tidak melakukan kesyirikan. Perantara mereka mengatakan, mana abduhum illa yaqribuna ila Allah itu. Kami tak menyembah mereka. Fa ja'ala Allah Ta'ala ittikhadahum li syufa'a syirkan. Namun Allah SWT tetap jadikan tindakan mereka menjadikan berhala-berhala tadi sebagai syufa'a, pemberi syafaat, sebagai bentuk kesyirikan. Terserah mereka mau nyebutnya itu cuma sekedar kami jadikan perantara, namun Allah SWT tetap menyebutnya syirik. Dari sini bisa diambil faedah untuk ibrah bil haqa'iq la bil tasmiyah, bukan berkaitan dengan nama. Wa nazzaha nafsahu anhu, dan Allah SWT sucikan, bersihkan dirinya dari kesyirikan tersebut. Li'annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idznihi, karena dikarenakan tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin dari Allah SWT. La yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idznihi, tidak ada seseorang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin dari Allah SWT. Kama yuthbituna syufa'a lahum lam ya'dhanillahu lahum fi syafa'atin, sebagaimana mereka menetapkan syafaat bagi mereka sesuatu yang Allah SWT tidak izinkan untuk mereka dalam hal syafaat. Walahum ahlullah, dan mereka juga bukan orang yang layak pantas untuk memberikan syafaat. Walayununa anhu minallahi syai'an, dan mereka tidak bisa membuat cukup, membuat puas mereka, para kaum musyrikin, dari Allah SWT sedikit pun. Kata Syekh Abdul Muhsin di bawah itu tadi, maqad taqaddama fil fasli tsani min al muqaddimah bayanu ahkami tauhid bil istiqra li nusus al kitab wa sunnah. Telah berlalu pada fasal yang telah lalu, fasal kedua yang telah lalu, penjelasan jenis-jenis tauhid dengan istiqra, dengan melakukan penelitian li nusus al kitab wa sunnah berdasarkan nas Al-Qur'an dan sunnah. Wa anna tauhid ar-rububiyyah mustalzimu li tauhid al-uluhiyyah, bahwasanya tauhid ar-rububiyyah mengandung konsekuensi tauhid al-uluhiyyah. Wal makna, dan maknanya, anna man aqarra bi rububiyyah yalzamuhu an yuqarra bi uluhiyyah, bahwasanya orang yang menetapkan rububiyyah maka harus baginya menetapkan uluhiyyah. Wa anna tauhid al-uluhiyyah mutadamminun li tauhid ar-rububiyyah, bahwasanya tauhid uluhiyyah sudah mengandung padanya tauhid, dan bahwasanya tauhid uluhiyyah sudah terkandung padanya tauhid rububiyyah. Wal makna, dan maknanya, anna man abadallaha wahdahu, orang yang menyembah Allah semata, fahuwa muqirrun bi anna Allahu al-khaliq wahdahu al-muhyi al-mumit wahdahu, dia pasti sudah menetapkan Allah adalah pencipta semata dan yang menghidupkan dan yang mematikan semata. Allah Ta'ala ini asal as-salis. Ringkasnya, asal as-salis ini beliau menetapkan bahwa semata tauhid itu ada dua, tauhid rububiyyah dan uluhiyyah, masuk pada yang semua sifat. Dan dakwahnya para nabi para rasul itu semuanya mengajak kepada tauhid uluhiyyah. Allah Ta'ala.